Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu yang saya muliakan, kita insyaallah di pagi hari ini akan membahas setidaknya mungkin dua ayat ya dari surat Al-Baqarah ya, ayat 108 dan 109 insyaallah. Kita membacanya terlebih dahulu ya, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير أم تريدون, apa kalian menginginkan, أن تسألوا رسولكم, untuk bertanya kepada Rasul kalian, kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana Musa pernah ditanya sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani, siapa yang menggantikan kekufuran dengan iman, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Wadda kathirun min ahlil kitabi, banyak dari kalangan ahlul kitab menginginkan, law yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, min ba'di imanikum kuffaran, setelah kalian beriman menjadi kufur kembali, hasadan min indi anfusihim, karena motif hasad dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran, fa'fu, karena itu maka maafkanlah, wasbahu ya, dan berpalinglah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini pembicaraan ini masih nyambung dengan ahlul kitab, tetapi sudah mulai diarahkan pada pembicaraan tentang kita, orang-orang yang beriman ya. Karena itu maka di ayat 108 Allah Subhanahu wa taala mengkhitab agar kita umat Islam ini tidak memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Bani Israel memperlakukan Musa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang harapan-harapan atau keinginan ahlul kitab, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, agar kita umat Islam ini bisa kembali kufur, ya, bisa kembali kufur setelah Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua, ya. Walaupun tentu saja itu adalah harapan yang ya, tidak boleh terjadi, dan karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana kita harus bersikap ketika ada keinginan, upaya atau program dari kalangan ahlul kitab untuk memurtadkan kembali umat Islam ini. Baik, hadirin rahimakumullah, ya. Karena itu maka pembicaraan kita ini terkait dengan dua hal, ya, terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah larangan untuk banyak bertanya, ya, sebagaimana Bani Israel telah melakukan hal itu kepada Musa, ya. Dan yang kedua adalah larangan untuk mengikuti jejak ahlul kitab, ya. Kita mulai dari ayat 108. Bang annahyu an kathratis suali. Larangan tentang atau larangan untuk banyak bertanya, ya. Tentu saja pertanyaan di sini nanti kita akan jelaskan apakah memang kita tidak boleh bertanya atau pertanyaan seperti apa. Nah, ini yang kemudian harus kita atau akan kita bahas, ya. Nah, Allah Ta'ala al-mu'minina, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam, ya, fi hadhil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini, an kathrati su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil asya'i qabla kauniha, tentang berbagai hal sebelum ia disyariatkan, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan kalian bertanya tentang berbagai hal, in tubdalakum tasukkum, yang jika perkara itu atau berbanyak hal itu dijelaskan, itu akan membuat kalian menjadi susah. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum, ya. Jika kalian bertanya tentangnya ketika Al-Qur'an itu diturunkan, maka ya, dia atau ia akan menjelaskannya kepada kalian. Aywa in tas'alu an tafsiliha, kalau kalian bertanya tentang detail perkara yang ditanyakan itu, ba'da nuzuliha, ya, setelah ia turun, tabayyana lakum, maka perkara itu akan menjadi jelas bagi kalian. Wala tas'alu anis syai'i qabla kaunihi, janganlah bertanya tentang sesuatu sebelum ia diturunkan. Fala'allahu an yuharrima min ajli tilkal mas'alati, karena bisa jadi Allah mengharamkan perkara itu karena justru atau disebabkan oleh pertanyaan itu sendiri. Walihada ja'a fi sahihi, karena itu di dalam hadis yang sahih disebutkan, inna a'dhamal muslimina jurman, sesungguhnya dosa umat Islam yang paling besar adalah man sa'ala an syai'in, adalah orang yang bertanya tentang sesuatu, lam yuharram, bahwa ia tidak atau belum diharamkan, fahurrima min ajli mas'alatihi, kemudian dia diharamkan karena pertanyaannya, ya. Jadi ini dianggap sebagai orang yang paling ya berdosa dari kalangan umat Islam. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya anir rajuli yajidu ma'amra'atihi rajulan, tentang seorang laki-laki ya, di mana ia mendapatkan istrinya sedang bersama laki-laki lain. Ya. Fa in takallama takallama bi amrin 'azimin, kalau Nabi itu berbicara, maka ia berbicara tentang perkara yang sangat besar. Wa in sakata sakata 'ala misli dzalik, kalau membiarkan ya, kalau diam, maka ia telah mendiamkan perkara yang sangat besar itu. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila wa 'abaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan mencelanya. Tsumma anzalallahu hukmal mula'anati, kemudian Allah menurunkan hukum mula'anah, li'an ya. Apa yang disebut dengan li'an nanti kita bicarakan. Walihada thabata fis sahihaini, oleh karena itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadithil Mughirah ibn Syu'bah, dari riwayat atau hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala, melarang untuk ya banyak berbicara, konon katanya begini, dia mengatakan begitu, wa idha'atil mali, menyia-nyiakan harta, wa kasratis su'ali, dan banyak bertanya. Jadi hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan larangan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perkara itu diturunkan hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tentang perkara yang sudah diturunkan hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilat yang lain ya. Jadi intinya di situ ya, kenapa tidak boleh banyak bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang belum diturunkan, karena sangat mungkin dengan pertanyaan itu ya, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang tadinya halal menjadi haram. Yang kalau tidak ditanyakan dan tidak dijawab, maka itu adalah bentuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keringanan-keringanan dari Allah gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian disebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Larangan untuk bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan, justru penjelasan itu akan membuat kita sulit, mengalami kesulitan. Dalam arti ia menjadi sesuatu yang terlarang, ya. Nanti juga kalau hukumnya itu sudah diturunkan, maka ya akan jelas sendiri gitu, nggak harus terburu-buru ya, nggak harus terburu-buru. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, persoalannya berarti ini adalah pertanyaan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ya syariat atau satu hukum itu diturunkan. Bagaimana sekarang? Sekarang kan tidak mungkin ada penambahan-penambahan syariat, karena itu maka illat dari ya pertanyaan atau banyak pertanyaan ini menjadi tidak ada ya, kecuali nanti akan ada illat lain yang masih dalam kategori ini, itu akan kita jelaskan nanti gitu. Ini yang pertama gitu. Oleh karena itu maka ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang memiliki umat Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, kemudian menjadi perkara itu diharamkan karena pertanyaan itu. Itu. Ibnu Katsir menyebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya ya tentang suatu hukum. apa yang disebut dengan li'an itu belum, ketika pertanyaan ini belum turun, belum ada, itu belum diajarkan, belum diturunkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki mendapati istrinya sedang berada bersama laki-laki lain. Ya, ini cerita tentang ya perserongan, ya. Ini kan persoalan yang sangat besar nih. Kalau dijawab dia berbicara tentang persoalan yang sangat besar, kalau dibiarkan juga tidak mungkin, karena ini adalah persoalan yang sangat besar, ya. Karena itu maka apa persoalan tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu menjaga kehormatannya, ini menjadi persoalan yang sangat fundamental di dalam Islam, ya, sangat fundamental di dalam Islam. Kan kecenderungan akhir ini kan kemudian menjadi sesuatu yang biasa gitu kan, ya. Istri melihat suami sedemikian akrab dengan perempuan lain gitu kan, suami melihat istri akrab dengan laki-laki lain, dianggap menjadi sesuatu yang biasa gitu kan. Dulu ini luar biasa gitu kan, luar biasa. Karena itu maka jangan sampai kemudian ini terjadi wala'iyadzubillah dengan kita dan keluarga kita gitu kan. Karena itulah maka kita harus bisa menjaga betul, ya, menjaga diri kita. Ketika kita insya Allah menjaga diri kita, insya Allah keluarga kita juga akan bisa menjaga dirinya gitu. Ya, karena hukumnya adalah hukum keserupaan sebenarnya. Hukum keserupaan. Jadi ada yang disebut dengan qanun at-tamatsul, ini hukum keserupaan gitu kan. Kenapa hukum keserupaan? Karena ya, bisa jadi gitu, itu terjadi gitu kan. Nah, suami juga biasa kok gitu kan. Nah, kemudian dia mencontohkan sesuatu yang pada akhirnya dia juga melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh suami gitu kan. Ketika kemudian istri melakukan itu, ya, suami kemudian bisa, ya, melakukan balas dendam, dan karena itu menjadi sesuatu yang biasa, ya, sehingga pada akhirnya ya masing-masing tidak lagi bisa menjaga diri walayatubillah. Nah, jadi seorang laki-laki mendapati istrinya sedang berada bersama laki-laki lain, ya. Karena itu maka ia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang persoalan itu. Jelas itu kan, ini masing-masing yang bertanya dan yang ditanya ini kan dalam kondisi sulit itu, ya. Yang bertanya, dia harus bertanya karena situasinya itu sulit gitu kan. Melihat istri sedang bersama dengan suami yang lain itu kan kondisi yang sangat sulit. Tetapi pada waktu yang sama Nabi juga harus menyikapinya juga sulit juga gitu kan. Ya. Karena itu maka setelah pertanyaan laki-laki itu, dia turun tentang apa yang disebut dengan hukum li'an. Hukum li'an. Ya. Belakangan ini di media sosial, di televisi kan sedang muncul itu, ya, seorang suami, ya, seorang apa laki-laki disebut bahwa ia adalah anaknya, ya, dia kemudian nggak ngaku, dia bukan anak saya, kalau dia apa istri yang sudah diceraikannya itu apa disebut istri yang, ya, orang Sunda bilang istri yang bangor gitu, bangor itu biasa gaul dengan laki-laki yang lain, karena itu dianggaplah apa anak itu adalah hasil bukan dari dia tetapi hasil dari laki-laki, hubungan dia dengan laki-laki lain. Ini kan persoalan yang mirip dengan yang pernah diadukan laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu, ya, atau di dalam Islam jika kemudian terjadi, ya, kasus seperti ini maka yang terjadi adalah li'an. Li'an itu artinya adalah proses laknat, ya. Laki-laki menuduh, istri kemudian mempertahankan dirinya, masing-masing bersumpah atas nama Allah, ya, dengan janji atau dengan apa, dengan ungkapan kesiapan untuk mendapatkan laknat kalau, ya, tuduhan suami itu apa tidak benar, atau kalau, ya, pembelaan istri itu menjadi tidak benar. Nah, ini yang disebut dengan laknat, ya. Dan karena itu maka ini adalah kasus yang paling berat, ya. Dan karena itu maka ketika laki-laki dan istri berpisah karena li'an ini maka tidak ada lagi ruj'ah, ya, tidak bisa lagi rujuk. Ini putus untuk selama-lamanya, ya, putus untuk selama-lamanya. Ya, itulah yang kemudian terjadi dengan yang disebut dengan hukum li'an, ya, cerai, ya, dengan proses laknat, ya, proses laknat. Wallahualam. Nah, jadi apa hukum, ya, memutuskan tentang kasus ini dengan li'an, ini kan persoalan yang sangat berat. Kenapa? Karena berarti laknat itu akan terjadi turun kepada salah satu dari imma turun atau terjadi dengan suaminya atau terjadi dengan istrinya. Nah, ini persoalan yang sangat berat itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian disebut oleh apa? Oleh apa Ibnu Katsir itu kasus yang terkait dengan apa ayat ini am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu, ya. Nah, dari situ maka hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kila wa qala. Apa yang disebut dengan kila wa qala ini adalah ungkapan tentang banyaknya obrolan, ya. Karena itu maka di dalam Islam, ya, banyak ngobrol itu bukan ciri gaul gitu. Bukan sifat yang ideal, ya. Meskipun tentu saja ia akan membuat menjadi orang yang supel, gampang bergaul, ya. Karena prinsipnya siapa yang banyak berbicara maka kemungkinan untuk berbuat salah lebih besar gitu. Dan karena itu maka kita harus mampu mengontrol lisan kita supaya tidak setiap yang kita dengar, tidak setiap yang kita tahu itu kemudian kita sampaikan. Karena yang disebut dengan kearifan atau orang yang bijaksana adalah orang yang mampu, ya, mampu mengontrol lisannya itu, menyaring, ya, apa yang harus keluar dari mulutnya itu, apa yang tidak boleh atau tidak tepat untuk keluar, ya. Karena itu maka seorang ulama ketika ditanya itu, dia kemudian seringkali menjawab wallahu a'lam, ya. Ketika ditanya dan menjawab wallahu a'lam itu bukan berarti dia tidak tahu. Tetapi boleh jadi karena yang hadir dianggap, ya, tidak tepat untuk menerima pembicaraan itu, ya. Kalau apa saya di Kairo itu luar biasa itu, ya. Jadi di masjid-masjid itu kan yang menyampaikan itu, yang menyampaikan pengajian itu luar biasa itu, masai besar itu, ya. Saya pernah menyaksikan dan ini mengesankan saya, ya. Ketika ada seorang jamaah bertanya tentang hal-hal yang sangat kontroversial, ya, sangat kontroversial. Dia bertanya tentang bagaimana hukum pembuahan janin dan lain sebagainya, sesuatu yang itu belum tentu itu dibutuhkan oleh jamaah yang sedang hadir ketika itu, gitu kan. Hanya dia yang kemudian bersemangat seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan atau bacaan yang luas, gitu. Itu yang saya tangkap ketika itu. Tetapi kemudian dengan enteng saya itu mengatakan wallahu a'lam, gitu. Tidak menjawab itu, gitu. Nah, saya katakan saya itu mustahil ini dalam posisinya seperti itu mustahil tidak tahu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah persoalan ini yang dibutuhkan oleh jamaah ini atau tidak dibutuhkan, gitu kan. Nah, yang bertanya juga tidak menunjukkan bahwa sebenarnya dia membutuhkan jawaban itu, gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat bahwa tidak setiap orang yang menjawab atau tidak menjawab tentang satu pertanyaan dan karena itu mengatakan wallahu a'lam berarti dia tidak tahu, gitu kan. Dia hanya ingin memilah, ya, mana pembicaraan yang diperlukan, mana pembicaraan yang tidak diperlukan, ya. Dan karena itu maka seyogjanya kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang memang benar-benar diperlukan, ya. Karena itu maka dalam hadis dikatakan kafa bil mar'i itsman an yuhaditha bikulli ma sami', cukup merupakan dosa seseorang, ya, cenderung untuk membicarakan segala sesuatu yang pernah ia dengar, gitu kan. Jadi seolah-olah ini apa ngalir terus gitu kan, semua diobrolin, ya. Yang penting, yang tidak penting gitu kemudian diobrolin. Nah, seringkali kemudian kita terpancing untuk melakukan itu untuk mencairkan suasana, gitu kan. Padahal sebenarnya tidak perlu, gitu kan. Padahal tidak perlu. Ya, mungkin di situ ada plus minusnya, tapi ya setidaknya berarti ketika pun itu terjadi maka kita memilih pembicaraan apa yang memang layak untuk dibicarakan ketika itu. Ini yang disebut dengan larangan untuk qila wa qala. Wa idha'atil mal, ya, menyanyiakan harta, jelas, ya, karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena orang-orang yang biasa memazirkan harta, ya, mereka adalah saudaranya setan. Wakas rotis soal dan banyak bertanya. Banyak bertanya dalam arti, ya, banyak bertanya tentang persoalan-persoalan yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Kemudian memungkinkan pertanyaan itu akan melahirkan jawaban yang akan membuat justru tidak enak, atau pertanyaan-pertanyaan yang, ya, sebenarnya itu karena sikap ngeyelnya, ya, sikap ngeyelnya. Ya, kan sering bertanya, ada orang yang bertanya, tapi begini, iya tapi kan, nah, ini yang kemudian seringkali itu terjadi, dan itu yang kemudian masuk dalam kategori larangan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tiga hal yang dilarang di dalam hadis ini. Fi Sahih Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, daruni ma taraktukum, biarkan aku, ya, dari apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, ya, maksudnya taraktukum ini adalah sesuatu yang tidak dibahas, ya, tidak dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innama halaka man kana qablakum, karena kehancuran orang-orang yang ada sebelum kalian, bikathrati su'alihim, disebabkan karena banyaknya pertanyaan mereka. Wahtilafihim ala anbiya'ihim, karena perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa'idha amartukum bi amrin, ya, sebaliknya kalau aku sudah memerintahkan kalian tentang satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia sebisa yang kalian lakukan. Wa inna haitukum an syai'in, kalau aku larang kalian dari melakukan sesuatu hal, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah apa perintah untuk, ya, melakukan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang dibicarakan di dalam hadis ini, atau tiga hal yang dibicarakan dalam hadis ini, yang pertama adalah, ya, kita atau umat ini harus membiarkan sesuatu yang dibiarkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang belum dibahas oleh Rasulullah jangan ditanyakan, itu. Yang kedua, kehancuran umat-umat terdahulu itu disebabkan karena dua hal, ya. Disebabkan karena banyak bertanya tentang persoalan-persoalan tadi itu, dan yang kedua adalah disebabkan karena mereka sering berselisih dengan para nabi, ya, sering mencari masalah dengan nabi-nabinya, ya, itu problemnya, ya, itulah yang kemudian membuat kehancuran itu, ya, seringkali terjadi, ya, pada umat-umat terdahulu. Ya. Dan karena itu maka seringkali justru, ya, perselisihan itu terjadi antara nabi dengan umatnya, sampai pada batas di mana banyak nabi dari kalangan Bani Israel itu yang terbunuh atau yang dibunuh. Nah, yang ketiga tentang perintah dan larangan. Bedanya antara perintah dan larangan itu, perintah Rasul itu fatuminhumastatotum, Ya. Harus kita lakukan, harus kita kerjakan sebisa yang kita lakukan. Ya. Meskipun jelas yang disebut dengan mastata'tum di sini adalah mengacu pada batas maksimal dari apa yang bisa kita lakukan. Karena itu maka yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, ya, sebisa, sejauh yang bisa kita lakukan, ini mengacu pada batas maksimal dari apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ada kisah tentang Dr. Abdullah Azzam, ya, ini adalah seorang Syekh Mujahid dari Mesir, ketika beliau sedang bersama umat Islam yang lain berjihad di Afghanistan ketika itu, pada saat perang Afghanistan dengan Uni Soviet, ya. Beliau kemudian ditanya tentang apa yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tu. Ya. Beliau tidak memberikan penjelasan yang dalam bentuk verbal, tetapi beliau mengajak untuk apa, karena sebagai komandan, ya, dalam jihad itu, beliau kemudian mengajak untuk apa, olahraga lari mengelilingi lapangan itu. Jadi di antara mereka ada yang 5 kali sudah berhenti, ada yang 7, 8, 9, 10 kali sudah berhenti gitu. Nah, ini Muhammad Azam, Abdul Azam itu terus gitu kan. Sampai pada akhirnya beliau pingsan. Beliau pingsan. Gitu. Ketika ditanya, ketika si Umar ditanya, "Syekh, kenapa Anda memaksakan begitu sampai pingsan?" Dibilang, "Inilah batas yang saya bisa." Gitu. Jadi bertakwa kepada Allah itu batasnya, mastata'tum itu batasnya pingsan. Batasnya pingsan gitu. Ini adalah batas maksimal dari apa yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Mungkin kita tidak harus pingsan, ya, tetapi ini adalah gambaran bahwa yang disebut dengan mastata'tum ini adalah batas maksimal, bukan batas minimal. Ya. Bukan batas minimal gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, perintah ini harus dilakukan mastata'tum, ya, mastata'tum. Dalam arti ada toleransi, ukuran-ukuran tertentu. Tetapi wa inna haitukum an syai'in fajtanibuhu. Nah, ini tidak ada mastata'tum di sini. Larangan itu beda dengan perintah. Perintah mastata'tum, tetapi larangan fajtanibuhu. Tinggalkan total. Gitu. Kenapa harus meninggalkan total? Karena, ya, yang disebut dengan meninggalkan itu adalah perbuatan yang pasif. Perbuatan pasif artinya adalah asal tidak melakukan selesai, gitu kan? Karena itu maka tidak ada toleransi untuk melakukan sedikit, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi apa, larangan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu semua, ya, antara perintah dan larangan ini harus disikapi dengan beda. Larangan total, ya, tidak boleh kita mendekatinya, ya. Perintah, nah, kita bisa berupaya, ya, karena itu maka secara berangsur kemudian kita bisa mengupayakan agar kita mampu kemudian melakukan hal yang terbaik di dalam menjalankan agama ini. Wahada innama qalahu ba'da ma akhbarahum, dan ini, ya, dikatakan setelah ia menceritakan kepada mereka annallaha kataba 'alaihimul hajja, bahwa Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Faqala rajulun, seorang laki-laki kemudian berkata, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Rasulullah kemudian diam, padahal pertanyaan itu sampai 3 kali. Jadi ini kan, ya, harusnya ketika Rasul itu diam, dia diam gitu kan. Tetapi ketika Rasulullah itu diam, dia kemudian mengulang pertanyaan itu. Wahai Rasulullah, apakah harus setiap tahun? Rasul diam. Ketiga kalinya dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah harus setiap tahun? Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Gitu. Jadi kalau sekali, ya mungkin masih ditolelir gitu. Ini ya, Rasul sudah diam, tetapi ya terus mengulang-ulang pertanyaan itu sampai 3 kali. Karena itu maka thumma qala alaihi salam, Rasulullah kemudian bersabda, la, tidak. Walau qultu na'am, kalau saya katakan iya, la wajaban, maka haji itu wajib dilakukan setiap tahun. Walau wajabat lamastata'tum, ya, kalau ia diwajibkan maka kalian pasti tidak akan bisa untuk melakukannya. Jadi meskipun ya penduduk Mekah Madinah ya ini tidak bisa melakukan ibadah haji setiap tahun, ya tidak bisa. Karena itu maka mereka juga ya apa meskipun sangat mungkin untuk melakukan itu setiap tahun, tetapi mereka juga tidak bisa melakukannya. Ya, karena itu maka orang Saudi sendiri itu didata kalau mereka mau melaksanakan ibadah haji. Bayangkan kalau orang Saudi melakukan ibadah haji semua, ya Arafah Mina akan penuh dengan orang Saudi itu, gitu. Di mana tempatnya orang asing gitu. Nah, itulah karenanya mereka juga kemudian dibatasi, ya, dibatasi, dan mereka harus mendaftarkan diri gitu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya, inilah yang kemudian membuat ya jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan berdampak pada hukum. Karena itu maka dzaruni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan, biarkanlah apa yang aku diamkan, al-hadis ya, seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis di atas ya. Walihada qala Anas bin Malik, oleh karena itu maka Anas bin Malik mengatakan, nuhina Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna an ya'ti ar-rajulu min ahli al-badiyati, ya, maka akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kami kalau ada seseorang dari penduduk kampung, ya, ahlul badiyah. Ahlul badiyah itu adalah penduduk masyarakat pedalaman, dalam arti padang pasir, ya. Payas aluhu, kemudian dia bertanya, wanah nunasma, kemudian kami mendengar itu. Jadi sampai pada batas di mana mereka ya lebih suka kalau yang bertanya itu adalah bukan mereka, tetapi orang ahli apa padang pasir, orang kampung, ya. Mereka kemudian menyimak apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah apakah hadis ini ayat ini menjadi larangan untuk bertanya tentang hukum tertentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau ya tidak bertanya, sahabat tidak bertanya, maka hukum-hukum itu juga tidak akan ada, boleh jadi. Itu. Karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sahabat-sahabat wanita Anshar, ya. Beliau bersabda, ni'mas sayyidatu sayyidatul Anshar. Ya, lam yamna'hunnal haya'u 'anis su'al. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Anshar. Mereka tidak malu bertanya untuk tidak malu ya bertanya tentang persoalan ilmu. Ya. Ini Rasulullah menggambarkan tentang ibu-ibu karena biasanya ya meskipun tentu saja tidak umum ya, yang lebih banyak bertanya adalah laki-laki. Ya. Mungkin ada perbedaan antara masyarakat Mekah dengan masyarakat Madinah. Di masyarakat Mekah, karena masyarakat Mekah, ibu-ibunya tidak banyak bertanya, tetapi ketika Rasul hijrah ke Madinah, justru ya sahabiat dari kalangan Anshar itu mereka aktif. Ya. Dan karena itu maka dikabarkan di dalam satu hadis, para sahabat perempuan itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka punya jatah waktu khusus di mana mereka ta'lim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya adalah karena ketika campur laki-laki dan perempuan itu didominasi oleh laki-laki. Mereka ingin ada khusus jadwal ya dengan para sahabiyat, dan itu yang kemudian juga di dikabulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh bertanya, ya. Tetapi pertanyaan yang tidak dibolehkan adalah kalau ya bisa berdampak bahwa jawabannya itu akan menjadi sulit, mendatangkan kesulitan, ya. Atau yang kedua adalah kalau pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh ta'annud. Ta'annud itu ya tadi itu sikap ngeyel, inkar dan seterusnya. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu, ya, apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada rasul kalian sebagaimana Musa telah ditanya sebelumnya? Aibal turiduna, ya, maksudnya adalah kalian menginginkan auhiya ala babiha fil istifham, ya, atau ia adalah memang pertanyaan wahwa inkariyun, tetapi sebenarnya ini adalah pertanyaan atau istifham inkari. Apa yang disebut dengan istifham inkari? Pertanyaan tetapi menunjukkan ketidakbolehan. Am turiduna an tas'alu rasulakum, ya, apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada rasul kalian kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana Musa pernah ditanya sebelumnya? Maksudnya kalian jangan melakukan itu, jangan melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mirip ketika Bani Israel bertanya kepada Musa alaihissalam, ya. Wa huwa ya'ummul mu'minina wal kafirin, oleh karena itu maka ia mencakup, ya, khitab kepada orang yang beriman maupun juga orang-orang yang kufur. Fa innahu alaihissalam rasulullah ilal jami', karena ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah kepada semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitabi, ahlul kitab akan bertanya kepada engkau, antunazzila alaihim, ya, agar diturunkan kepada mereka kitaban minas sama, satu kitab dari langit. Nah, ini contoh pertanyaan yang pernah ditanyakan atau pernah diminta oleh ahlul kitab kepada nabi mereka. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, mereka telah meminta kepada Musa sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Faqalu arinallaha jahratan, mereka berkata, perlihatkanlah kepada kami Allah secara nyata, ya. Fa'akhadathum sa'iqatu bidzulmihim, ya, maka petir kemudian mengambil mereka disebabkan karena kezaliman mereka. Jadi khitab ini bisa untuk orang-orang mukmin, bisa untuk orang-orang kufur, ya. Qala Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan, haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas mengatakan, qala Rafi' bin Huraimlah aw Wahab bin Zaid, ya Muhammad. Rafi bin Huraimlah atau Wahab bin Zaid mengatakan, wahai Muhammad, itina bi kitabin tanziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu, ya. Muhammad, datangkanlah kepada kami kitab, ya, yang diturunkan kepada kami dari langit yang bisa kami baca. Wa fajjir lana anharon, dan kemudian tumpahkanlah mata air, ya, untuk kami yang membuat kemudian menjadi sungai. Nattabi'uka wa nusaddiquka, kami akan mengikuti engkau, kami akan membenarkan engkau. Fa anzalallahu min qawlihim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, apa maksudnya? Ayat ini menurut Ibnu Katsir disebabkan karena pertanyaan Wahab bin Zaid atau Rafi' bin Huraimlah, ya. Huraimlah, ya. Dia mengatakan, Muhammad, turunkan kepada kami kitab, ya, dari langit yang bisa kami baca. Jadi ini kan pertanyaan, ya, atau permintaan. Permintaan di luar batas kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang kalau ini kemudian diikuti, mereka juga tidak akan beriman. Mereka kemudian meminta kepada Rasul agar kemudian ya dibuatkan ya mata air yang memancar, kemudian membuat menjadi sungai. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan kepada Rasulullah mukjizat untuk menjawab pertanyaan atau permintaan ini, jawaban itu tidak akan membuat mereka mengikuti atau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dipastikan mereka akan mengatakan, oh Muhammad ternyata adalah seorang tukang sihir gitu. Jadi pertanyaan semacam itu tidak boleh atau tidak harus dilayani. Ya, itulah maka kemudian di dalam ayat berikutnya ada yang disebut fa'fu wasfahu, abaikan ya. Karena jawaban apapun itu tidak akan membuat mereka menerima. Jawaban apapun tidak membuat mereka beriman, ya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah ala kulli syai'in qadir, tentu saja maha kuasa atas segala sesuatu, tidak melayani, tidak meladeni, ya. Dan karena itu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang bagaimana ya orang-orang musyrik meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar diturunkan kitab kepada mereka dari langit. Kemudian Allah membandingkan bagaimana sikap orang-orang kafir itu dengan sikap Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar meminta agar diturunkan kitab ya yang bisa dibaca dari langit. Apa yang mereka minta? Mereka justru meminta agar Allah itu bisa dilihat gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang luar biasa ya. Lah, bukannya Nabi Ibrahim ya pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ada Nabi Ibrahim pernah meminta gitu kan. Nabi Ibrahim meminta supaya Allah memperlihatkan bagaimana memperlihatkan ciptaannya. Tetapi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zat-Nya. Nah, apa yang membedakan antara Nabi Ibrahim dengan Bani Israel? Ya. Nabi Musa dengan Bani Israel maksud saya. Nabi Musa ingin melihat Allah itu supaya apa? Supaya tambah yakin. Ya. Karena itu maka ingin meningkat dari hakul yakin menjadi ainul yakin. Apakah Nabi Musa tidak yakin tentang Allah? Siapa bilang? Apakah Nabi Ibrahim tidak yakin dengan Allah yang maha mencipta? Siapa bilang? Nabi Ibrahim itu ingin dari keyakinan ya yang tidak bisa bergeser dari dalam dirinya itu, ingin meningkat menjadi sesuatu yang faktual gitu, bahwa ia dengan panca inderanya memang melihat proses penciptaan itu. Ini yang kemudian ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk melihat itu, dikabulkan oleh Allah kan. Tetapi ketika Nabi Musa bertanya, meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya, Allah hanya kemudian menyarankan agar Musa melihat sebuah gunung ya. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu, membuat gunung itu menjadi hancur dan Nabi Musa kemudian pingsan. Ketika ia siuman, dia baru sadar bahwa melihat Allah adalah sesuatu yang mustahil di dunia ya. Meskipun para ulama kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dari sisi teorinya melihat Allah di dunia itu mungkin ya. Karena itu maka Nabi Musa tidak mungkin bertanya atau meminta kepada Allah tentang sesuatu yang mustahil. Tetapi tidak setiap yang mungkin itu bisa terlaksana. Itu pembicaraan ulama kalam gitu. Dari apa? Kan kalau Allah dilihat di akhirat itu pasti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kita meyakini itu. Pertanyaannya kemudian apakah ketika di dunia Allah bisa dilihat? Nah, para ulama berdebat. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan mustahil. Ya. Semuanya sepakat bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi apakah secara teoritis Allah itu mungkin dilihat atau mustahil dilihat di dunia? Yang mengatakan mustahil disebabkan karena tidak ya pernah terjadi ya Allah itu bisa dilihat oleh hamba-hambanya di dunia. Karena itu maka ketika Rasul dikabarkan melihat Allah di Sidratul Muntaha, itu kemudian Aisyah mengatakan, siapa bilang Rasul melihat Allah, zatnya maksudnya. Yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah nur, cahaya. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu melihat Allah di Sidratul Muntaha. Nah ini yang kemudian perdebatan dalam persoalan akidah. Karena itu maka tidak setiap persoalan akidah ini menjadi sesuatu yang bersifat qat'i ya, karena ada persoalan-persoalan yang bisa diperdebatkan ya, seperti perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Aisyah terkait dengan apakah Rasul melihat Allah di Sidratul Muntaha atau hanya melihat zat atau hanya melihat cahaya ya. Ulama yang mengatakan bahwa ia adalah mungkin, nah ini berdalil dengan apa, permintaan Nabi Musa itu, karena mustahil seorang nabi meminta sesuatu yang mustahil, meskipun pada akhirnya semua sepakat bahwa tidak setiap yang mungkin itu bisa terlaksana. Kita juga mungkin saja jadi presiden itu kan. Tapi ya itu sesuatu yang mungkin itu tidak selalu kemudian apa terlaksana ya. Nah, jadi yang membedakan antara Musa dengan permintaan Musa dengan permintaan Bani Israel, karena permintaan Bani Israel itu didasarkan oleh sikap ta'anud. Ya, sikap ngeyel, sikap berlebihan. Gitu. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah ya, menyeberang Laut Merah ya. Tentara Fir'aun, dan Fir'aun itu kemudian tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian selamat. Mereka kemudian melihat penduduk kampung di Bukit Sinai itu yang menyembah berhala. Apa yang mereka katakan? Musa, buatkanlah untuk kami patung sebagaimana mereka menyembah, bayangkan itu. Ya, orang bilang belum aja apa kering gitu. Baru saja mereka diselamatkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu yang menyelamatkan itu adalah Allah. Ya. Dan kondisi itu para ulama mengatakan tidak mungkin Allah menyelamatkan orang-orang kafir gitu kan. Karena itu maka mereka itu ketika diselamatkan oleh Allah dalam keadaan iman. Tapi tiba-tiba baru saja ya, itu kemudian mereka meminta supaya Nabi Musa membuat patung untuk disembah. Mereka kemudian meminta agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi satu kenyataan bahwa Bani Israel ya ini memiliki karakter-karakter ya materialismenya itu dari dahulu gitu. Mereka tidak kuat ya untuk bisa menangkap sebuah konsep yang abstrak ya. Ya, ini karena itu maka saya teringat dengan buku yang pernah jadi buku ajar perbandingan agama ditulis oleh Profesor Abdul Mu'ti Bayumi, itu judulnya adalah Al-Judhur Al-Madiyah ya fil Yahudi wan Nasrani gitu. Jadi akar-akar materialisme itu di dalam agama Yahudi dan dalam agama Nasrani. Nah, ini adalah bagian dari materialisme mereka. Jadi disebabkan karena ta'annudnya itu ya. Wal muradu annallaha dhamma man sa'ala ar-rasula an syai'in ala wajib ta'annuti wal iqtirah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Allah mencela orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu karena motif ta'annud. Nah, ini. Ya, itu ta'annud itu tadi ya. Bahasa kita itu kurang lebih ngeyel lah gitu kan. Wal iqtirah, dan kemudian maksa mengusulkan sesuatu atau meminta sesuatu. Kama sa'alat Banu Israila Musa alaihissalam ta'annutan wa takdziban wa inad, dan sebagaimana Bani Israel telah meminta kepada Musa alaihissalam dengan motif ta'annut, ngayal, takdzib untuk membohongkan, wa inad dan pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ya, sebelum kita berbicara tentang waman yatabaddalul kufra bil iman, ya. Ayat ini ya sangat unik, ya. Dan ini menunjukkan tentang kesantunan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Dalam khawatirnya, Muhammad Mitwan Lishaarawi ini menyebutkan ayat ini tidak mengatakan, ya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama sa'ala banu Israila Musa min qablu. Apakah kalian ingin meminta kepada Rasulullah sebagaimana Bani Israel meminta kepadamu atau bertanya kepada Musa sebelumnya? Tetapi, ya, kama su'ila Musa, Bani Israelnya itu ditiadakan gitu. Padahal, ya, ayat ini kan membandingkan. Apakah kalian, maksudnya jangan sampai kalian itu seperti melakukan pada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa alaihissalam. Tetapi, ya, kita khitab kepada umat yang beriman ini disebutkan, tetapi Bani Israel ini disembunyikan di sini. Nah, apa itu artinya? Ya, beliau mengatakan ini adalah rahman, kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Allah tidak membandingkan antara kita dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu sudah jelas-jelas gitu kan. Sudah jelas-jelas, keterlaluannya sudah jelas, luar biasa itu. Nah, Allah tidak membandingkan kita dengan Bani Israel. Yang kemudian sedang ditreatment oleh Allah dengan ayat ini adalah jangan sampai, ya, kita melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Musa alaihissalam. Karena itu maka pelakunya tidak bisa dibandingkan antara ini yang sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang sudah jelas-jelas melakukan hal-hal yang keterlaluan tadi. Jadi ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah, betapa Allah itu, ya, dengan ujaran-ujarannya ini menempatkan umat Islam ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Bani Israel yang sudah kelewat batas itu, ya. Wa man yatabaddalul kufra bil iman. Siapa yang menggantikan kekufuran dengan iman? Aywaman yashtaril kufra bil iman. Siapa yang membeli kekufuran dengan iman? Maksudnya membeli kekufuran dengan iman adalah mengambil kufur, mengabaikan atau meninggalkan iman. Sudah ada iman, ya, tetapi iman ditinggalkan justru mengambil kekufuran. Jadi siapa yang mengambil kekufuran dengan meninggalkan iman, ya? Faqad dhalla an sawa faqad dhalla sawa as-sabil ay faqad kharaja 'anil tariq al-mustaqimi ila al-jahli wad-dhalali. Dia telah keluar, ya, dari jalan yang lurus menuju pada kebodohan dan kesesatan, ya. Wa hakadha halu alladhina 'adalu 'an tasdiqil anbiya. Demikianlah kondisi orang-orang yang berpaling dari membenarkan para nabi, wattiba'ihim, mengikuti mereka, walin qiyadilahum, ketundukan kepada mereka, ila mukhalafatihim wa takdzibihim, berubah menjadi, ya, menyelisihi atau menentang mereka dan membohongkan mereka, wal iktirah alaihim, kemudian menyampaikan kepada mereka bil as'ilatil lati la yahtajuna ilaiha, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka butuhkan, ala wajhit ta'annuti wal kufri, ya, karena motif yang ngeyel dan kekufuran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka, ya, wa halu qaumahum, telah membuat kaumnya itu terjebak ke dalam darul bawar, kehancuran. Jahannam yaslaunaha, jahannamlah ada apa yang akan mereka masuki, wa bisal qarar, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal, ya. Waqala Abul Aliyah mengatakan yatabaddal syiddati au yatabaddal asyiddata birrakha'i, menggantikan, ya, mengambil kondisi yang sulit dengan kondisi atau meninggalkan kondisi yang enak ya, yang tenang ya. Hadirin rahimakumullah, jadi apa waman yatabaddal kubra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil ya. Ini adalah peringatan agar keimanan yang sudah ada di dalam diri kita, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian ia disia-siakan ya. Apa hubungan antara buntut ayat ini dengan pembicaraan sebelumnya tentang pertanyaan kepada para nabi ya, atau Rasulullah, adalah bahwa seringkali pertanyaan itu justru akan membuat seseorang menjadi kufur ya, ketika pertanyaan itu terlontar dengan motif takdzib, membohongkan ya. Hadirin rahimakumullah ya, ini apa ayat 108 ya, ayat 108 ya. Kita teruskan atau kita diskusi ini? Teruskan. Baik. Diskusi panjang. Apa? Diskusi panjang. Boleh kalau diskusi panjang ya. Silakan kalau ada pertanyaan apa, kita punya waktu setengah jam ya, biar apa apa diskusi kita agak leluasa. Ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Ya. Ada ibu-ibu silakan. Ada. Baik. Silakan Pak Basri. Nah. Ya, di ayat 108 ini bagi saya memang ini saya. Ayat ini yang pertamanya membuat saya tadinya suka ngobrol. Suka cengengesan gitu ya. Cengengesan. Iya, waktu tahun. Ya. Akhirnya saya begitu menaik pengajian ayat ini, saya membatasi itu. Terus ada juga di antara ayat ini, apabila ada perintah padamu, lakukan semampumu gitu. Ada larangan, jauhkan gitu. Nah, terus di ya, akhirnya ada yang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan gitu. Mohon pencerahannya gitu. Hal-hal yang tidak diperintahkan maksudnya? Misalnya dalam segi ibadah gitu, jadi melakukan syariat-syariat yang baik gitu, khusus yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita gitu. Baik. Ya. Jadi pertama itu sudah sikap yang bagus ya, yang tadinya biasa cengengesan jadi dibatasi. Ya memang begitu gitu, nggak harus gitu, meskipun bukan berarti kita harus jadi pendiam gitu kan, beda antara seneng cengengesan dengan menutup diri. Ya intinya Rasul kan juga sangat ramah gitu kan dengan kaumnya ya. Saya apa dulu punya guru gitu kan, yang ketika berhadapan dengannya itu harus dalam kondisi zikir ya itu. Tapi yang unik adalah murid-muridnya itu ternyata senang canda gitu, dan dia kalau ada yang canda ya ketawa juga gitu. Nah jadi tidak berarti bahwa berpegang teguh pada ayat ini harus membuat kita menjadi seorang pendiam, membuat kita kemudian membatasi diri gitu kan, dalam arti kemudian orang lain ikut terlibat di dalam sebuah pembicaraan yang manfaat ya, kita tidak terlibat di dalamnya. Orang lain kemudian canda ya, kemudian kita menjadi ya apa pendiam, dan bahkan kemudian menjadi orang yang sulit sekedar untuk tersenyum misalnya kan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, juga sedekah itu tersenyum itu gitu. Nah jadi yang kemudian harus kita selektif adalah jangan sampai ya kita justru menjadi orang yang mudah canda ya, meskipun dengan kebohongan. Nah itu yang kemudian tidak boleh gitu kan. Karena itu Rasul itu, apakah Rasul bercanda? Rasul juga bercanda, tapi candaan Rasul itu benar. Ya, ini kemudian yang sering dicontohkan adalah yang dicontohkan adalah ya Rasul canda dengan nenek-nenek gitu. Nenek-nenek mengatakan, "Rasulullah, apakah saya masuk surga apa enggak ya?" gitu. tapi mengatakan, "Nek, di surga tidak ada nenek-nenek," gitu kan. Itu yang membuat nenek-nenek itu menangis karena dipahami bahwa dia tidak masuk surga. Tapi kemudian Rasul menjelaskan, "Nek, maksudnya nenek insya Allah mudah-mudahan masuk surga, tapi ketika masuk surga akan berubah menjadi muda lagi karena di surga tidak ada nenek-nenek." Itu yang kemudian membuat, nah itu kan jawaban yang atau apa obrolan yang benar gitu kan, canda sebenarnya Rasul itu, tapi ya dengan candaan yang benar. Nah karena itu maka ya memang kemarin itu kan ada postingan itu apa akhir-akhir ini tentang ya apa hukum stand up comedy gitu, membuat orang yang suka tertawa gitu kan. Ini apa hukumnya? Emang bermasalah. Karena tidak setiap atau sulit seorang stand up comedy gitu kan, seorang komedian gitu kan, untuk menyampaikan candaan tentang sesuatu yang benar, karena umumnya itu candaan itu enggak benar gitu. Nah, ini memang masalahnya di situ gitu. Karena itu maka itu bukan profesi yang ideal gitu. Bukan profesi yang ideal gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya. Tentang bagaimana dengan pilihan-pilihan fikih, ya. Ya. Pilihan-pilihan fikih itu, ya. Madzhab itu kan memang jelas, ya. Ulama fulan mengatakan ini. Semuanya adalah bagian dari ijtihad para ulama. Bagaimana kita menyikapi hasil-hasil ijtihad para ulama itu? Nah, ini berlaku kaidah, ya. Kaidahnya itu adalah kita harus iltizam, komitmen dengan pilihan fikih, ya, itu iltizam. Pada waktu yang sama adalah at-tasamuh, memberikan toleransi kepada orang yang memiliki pilihan yang lain, gitu. Pilihan yang lain. Setiap orang itu pasti itu akan ada pemihakan, ya. Pemihakan-pemihakan itu sah. Karena kita bukan mustahid, ya kan, ada mukallid, ada muttabi, ada mustahid, tiga tingkat. Ada orang yang bertaklid, ada orang yang mengikuti pendapat mustahid sambil mengetahui dalil yang dipergunakan oleh mereka, ya. Ada orang yang sampai, ada ahlun nadhar itu adalah orang-orang yang sudah mengetahui tentang proses pengambilan hukum. Karena itu maka dalam batas-batas tertentu, kasus-kasus yang ringan, dia juga bisa berijtihad, gitu kan. Tetapi belum dikategorikan sebagai seorang mustahid. Ada orang yang sampai pada tingkat mustahid. Ini adalah puncak, meskipun mustahid juga bertingkat-tingkat. Ada mustahid madhab, ada mustahid mutlak, dan seterusnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bukan mukallid, ya, insya Allah gitu. Dengan semangat mencari ilmu ini kita dalam rangka membebaskan diri dari status sebagai mukallid, ya. Karena mukallid, loh, simpulan juga begitu kok, gitu. Oh, nggak mungkin salah, oh, simpulan juga begitu. Nah, itu mukallid gitu. Kalau ada orang begitu, itu namanya mukallid. Nah, ini kita yang tidak boleh begitu. Ya, karena itu maka seharusnya kita beranjak dari mukallid menjadi muttabi, orang yang mengikuti sebuah pendapat karena tahu dalilnya itu. Nah, orang yang terdidik, orang yang terpelajar di dalam agama ini, ya, umumnya mereka adalah muttabi itu, ya, mengikuti pendapat karena tahu dalilnya. Dalil itu dipakai oleh siapa? Dipakai oleh mustahid ketika ia mengistinbat sebuah hukum. Karena itu maka setiap ijtihad itu pasti ada dalilnya. Ya? Tidak mungkin kemudian ijtihad itu tidak ada dalil, karena ketika ijtihad itu tidak ada dalil, dia akan diabaikan oleh sejarah dan dia tidak akan hidup, gitu kan? tidak akan disebutkan. Kalau ada orang yang ngawur, itu kan dia akan keluar dari konteks keulamaan, dan karena itu maka apa yang dia katakan itu tidak akan hidup. Itu kan. Komentar-komentar orang liberal sekarang itu akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki otoritas di dalam agama ini. Karena itu maka meskipun di blow up sedemikian rupa oleh media saat ini, tapi pada akhirnya ya dia akan mati ditelan sejarah. Ya. Jangankan ulama-ulama yang, atau jangankan orang-orang yang bukan ulama yang benar gitu kan. Ulama-ulama hebat saja itu kan sebagiannya ditelan sejarah. Misalnya madhab itu ada berapa? Kita mengenalnya madhab itu ada 4. Di Mesir itu ada madhab Al-Laythi. Ya. Ini adalah seorang ulama Al-Lays bin Sa'ad. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan dia pintar luar biasa. Nah, itu kan. Tapi kenapa dia tidak ada madhab Al-Laythi sekarang? Nah, ini madhabnya itu ditelan sejarah. Kenapa? Tidak ada pengikutnya yang mengembangkan pendapat-pendapat fikih dari Imam Al-Lays bin Sa'ad itu. Ya. Ketika saya kunjungan ke apa ziarah ke situ dan kemudian membaca biografinya, ternyata ada hal yang menarik. Beda antara Imam Al-Lays bin Sa'ad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak punya apa-apa dari sisi harta. Karena itu orang yang dekat dengan Imam Syafi'i mengharapkan satu hal adalah berharap ilmunya. Itu. Karena itu maka orang-orang yang menjadi murid Imam Syafi'i memang orang-orang yang memiliki kecenderungan pada ilmu. Imam Al-Lays bin Sa'ad itu adalah orang yang tajir, kaya raya. Dan dia memberikan kafalah, tunjangan hidup kepada murid-muridnya. Karena itu banyak muridnya ya menjadikan kafalah tunjangan bulanan itu menjadi orientasi, bukan ilmunya. Itulah yang kemudian membuat mereka tidak mampu meneruskan pandangan-pandangan dari Imam Al-Lays bin Sa'ad itu. Ini satu contoh ulama besar yang benar berijtihad tetapi ditelan sejarah. Karena itu maka ketika ada ulama-ulama yang pandangan-pandangannya sampai kepada kita, ya ini pasti dia sebagai seorang mujtahid tidak mungkin tanpa dalil, tidak mungkin tanpa dalil, gitu. Nah, karena itu maka mengikuti pendapat siapa kita itu, nah ini adalah pilihan kita, gitu. Sebagai seorang mutabi, menjadi kita berhak untuk memilih, memihak kepada hasil ijtihad siapa mereka itu. Ketika kita berpihak pada hasil ijtihad Imam Syafi'i, maka kita wajib komitmen dengan ijtihad ini. Ketika kita berpihak pada hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, maka berarti kita wajib komitmen dengan pendapat yang kita pilih itu. Ketika kita komitmen dengan atau memilih pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya, kita wajib komitmen dengan pendapat yang kita pilih, sebagaimana para mujtahid itu wajib komitmen dengan hasil ijtihadnya. Jadi seorang mujtahid dia harus komitmen dengan hasil ijtihadnya. Demikian pula orang yang mengambil pendapat ijtihad mereka wajib komitmen dengan ijtihad yang dipilihnya. Karena itu maka kita memang harus komitmen gitu dengan pilihan-pilihan fikih kita. Ya. Hal-hal yang bersifat cair bisa dilakukan, ya. Seperti misalnya karena menjaga perasaan orang lain, kalau ya sikap ini bisa melukai perasaan orang, ya. Karena itu maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal ya mengimami sholat di masjid Imam Syafi'i, beliau kunut dalam sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau ditanya imam, sudah berubah sekarang? Itu kan? Imam Ahmad, siapa yang berubah? Saya tidak berubah. Tetapi saya menghormati, ya. Ini adalah masjidnya Imam Syafi'i. Karena itu maka beliau imam di situ dan beliau kunut sebagaimana Imam Asy-Syafi'i kunut ketika mengimami. Ya. Karena itu maka kita seringkali kalau saya ditanya, kalau saya misalnya khutbah, ya khutbah Id misalnya. Ya. Saya sering nanya, ke apa ke panitia. Mohon maaf, di sini kalau khutbah sekali apa dua kali? Itu. Sekali apa dua kali? Kenapa? Sekali dua kali itu pilihan fikih. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai justru khutbah kita mencederai perasaan mereka gitu. Karena ini adalah hanya persoalan pilihan fikih. Ketika mereka mengatakan kita biasa dua kali kita. Ketika mereka mengatakan biasa sekali, ya kita sekali di situ. Sebagaimana sikap Imam Ahmad tadi. Jadi kita komitmen dengan hasil ijtihad kita. Hasil ijtihad kita adalah ya, atau kita mengikuti pandangan fikih bahwa sholat id itu khutbahnya adalah sekali, itu pilihannya, itu komitmennya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ya, dua kali, nah kita tanazul, gitu kan, dari situ. Jadi komitmen, nggak ada masalah, Pak Bagus, gitu kan. Nah, satu hal yang kemudian harus kita lengkapi adalah komitmen dan toleransi, gitu. Kenapa? Karena ketika orang lain melakukan pilihan terhadap pendapatnya, itu juga karena mudah-mudahan, bukan karena taklid, ya. Itu disebabkan karena ya dia memilih ijtihad dari ulama yang lain. Dan antara satu ijtihad dengan hasil ijtihad yang lain tidak saling mengontrol, tidak saling menghukumi. Satu contoh misalnya, ada dua orang, ya. Yang pertama, bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu batal, membatalkan wudhu. Yang lain tidak membatalkan wudhu. Ketika orang yang mengatakan tidak membatalkan wudhu, kemudian dia bersentuhan kulit dengan perempuan dan dia sholat, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Nah itu, sah dia. Orang yang mengatakan bahwa itu membatalkan, si pulan enggak sah itu sholatnya. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena hasil ijtihad ini tidak menghukumi ya pilihan fikih yang dia pegang gitu. Karena itu maka ijtihad lain, hasil ijtihad tidak dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain. Karena itu maka tidak bisa kita mengatakan, loh kan si pulan mengatakan begitu. Ya si pulan mengatakan begitu, tapi saya mengatakan begini gitu. Saya komitmen dengan pendapat saya, dia juga harus komitmen dengan pendapat dia sendiri. Nah itu, jadi enggak ada masalah. Gitu. Kita harus berusaha keras untuk melaksanakan apa yang menjadi pilihan kita, ya. Orang yang kemudian memiliki pilihan yang lain, ya, tidak harus disalahkan, gitu kan. Perdebatan diskusi bisa terjadi tetapi dalam bab ilmu. Karena itu maka mendiskusikan antara pilihan atau pendapat fikih ini dengan pendapat fikih yang lain, kira-kira mana yang lebih kuat? Itu diskusi, itu diskusi. Tetapi diskusi itu tidak boleh keluar dari kerangka ilmu. Karena itu maka meskipun berbeda pendapat, tetap mereka adalah sahabat kita, saudara kita, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh ulama-ulama kita. Karena itu maka apa fikih sunnah misalnya Syekh Syafi'i itu kan mendiskusikan, ya. Setiap masalah itu si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan ini. Pada akhirnya beliau kemudian mengatakan, menurut saya pendapat yang kuat adalah ini. Nah, ini yang kemudian disebut dalam bahasa fikih itu adalah ikhtiyarat fikhiyah. Pilihan-pilihan pendapat atau ijtihad fikih. Itu kan. Para ulama berbeda. Karena itu maka di fakultas syariah banyak teman-teman yang kemudian membahas tentang ikhtiyarat fikhiyah, pilihan-pilihan fikih fulan di dalam kitab fulan misalnya. Itu menjadi kajian-kajian akademis gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi tidak salah ya. Dan justru seharusnya kita komitmen dengan apa yang kita pegang ya. Pada waktu yang sama kita memberikan toleransi ya dengan orang yang memiliki pilihan yang lain ya. Diskusi apa itu bisa dilakukan dalam rangka bersama-sama mencari mana pendapat yang menurut kita lebih kuat ya dari pendapat-pendapat yang ada itu, tetapi kemudian di dalam ruh semangat spiritnya adalah spirit ilmu gitu, sehingga tidak kemudian meretakkan hubungan apa persahabatan dan persaudaraan. Sebelum tentang larangan banyak bertanya gitu, saya mungkin sama kayak Pak Oktung di mana-mana gitu ya. Tentu saya tahu keputusan dari Ustadz ini tentang satu hal, taruhlah misalkan sekarang kan Idul Adha ya. Banyak Ustadz bilang bahwa dalilnya itu di Al-Kautsar. Tapi banyak juga Ustadz-Ustadz yang bilang enggak, bukan itu berkorbanlah di situ, bukan hari kurban sholat dan bukan sholat yang ada hal itu. Itu berkorbanlah dari apapun gitu. Ya banyak ada perbedaan. Lalu kita bertanya gitu terhadap Ustadz satu dengan keputusan Ustadz yang lain. Nah itu termasuk dalam hak apa namanya dalam larangan banyak bertanya nggak gitu. Sebab dan dalam pertanyaan mungkin dari hal yang lain juga akan membukakan hati teman yang berbeda gitu. Ya betul, makanya di dalam penafsiran ini kan kita diajarkan nih oleh Ibnu Katsir nih, si Fulan mengatakan anu gitu. Jadi memang banyak pilihan pendapat, satu ayat dipahami oleh si Fulan maknanya begini, yang lain memahaminya begini gitu. Nah apakah kita kemudian menjadi bingung menyikapi apa ragam pendapat itu? Enggak harus bingung gitu. Enggak harus bingung. Karena itu maka saya pernah mengatakan bahwa di antara tafsir yang paling saya sukai adalah tafsirnya Al-Mawardi, An-Nukat wal-Uyun. Jadi setelah saya mendapatkan tafsir itu tafsir yang kalau saya akan menyampaikan sesuatu itu biasanya saya menyempatkan untuk merujuk tafsir itu. Kenapa? Karena jelas kalau Ibnu Katsir ini kan berbentuk narasi ya. Beliau juga sebenarnya banyak mengutip pandangan atau tafsir dari An-Nukat wal-Uyun itu. Karena Al-Mawardi lebih dulu daripada Ibnu Katsir. Dan seringkali kemudian apa yang dibahas oleh Ibnu Katsir itu dibahas oleh Al-Mawardi. Nah, Al-Mawardi itu kelebihannya itu jelas itu simpel-simpel. Ayat ini dipahami oleh para ulama dengan tiga versi. Versi pertama si Fulan mengatakan ini, maknanya ini, begitu terus. Dan karena itu maka ayat yang tidak diperdebatkan tidak dibahas di situ. Itu. Nah ini kelebihannya An-Nukat wal-Uyun gitu kan. Nah jadi ya kesan pertama ketika saya membaca itu kemudian saya menyampaikan sebuah tadabbur itu. Saya ternyata itu dari perbedaan-perbedaan ragam pandangan para ulama tentang penafsiran ayat itu ternyata bisa ya di atau apa bisa dipahami ke dalam konteks yang berbeda. Jadi si Fulan mengatakan ini kenapa? Ini adalah karena konteks sosialnya begini. Si Fulan mengatakan ini sehingga kemudian benar kata kaidah para ulama bahwa perbedaan-perbedaan pendapat para ulama itu bersifat saling melengkapi. Ya. Karena itu maka oleh Syekh Yusuf Qardawi disebut bahwa ada ikhtilaf yang disebut dengan ikhtilaf tanakut, ya kontradiksi, ya kalau misalnya mengatakan boleh tidak boleh itu kan kontradiksi, ya. Tetapi tidak setiap perbedaan pendapat itu bersifat ya, tanakut atau tadot. Ada ya yang sifatnya tanawu. Tanawu itu keragaman. Ya. Si Fulan mengatakan ini, si Fulan mengatakan itu dan seterusnya. Ketika yang ragam ini kemudian direkonstruksi, ternyata itu melahirkan sebuah konsep yang utuh. Sehingga setiap kemungkinan kondisi-kondisi tertentu itu bisa kemudian dijawab oleh salah satu dari pendapat-pendapat para ulama itu. Nah, dalam hal inilah yang kemudian ya biarkan perbedaan itu jangankan setingkat ustadz ya, gitu kan. Itu para ulama kita juga berbeda pendapat gitu. Berbeda pendapat. Karena itu maka pertanyaan juga enggak ada masalah. Asal pertanyaan itu memang dengan motif ingin tahu, ingin paham atau mengkonfirmasi gitu kan. Yang tidak boleh adalah menguji gitu. Kalau menguji Ustaz itu janganlah gitu. Saya takut diuji soal gitu. Meskipun biasa Ustaz juga pinter ngeles. Gitu. Agak siapa dulu? Ibu dulu atau Pak Untung dulu, silakan. Ibu dulu apa enggak? Ibu dulu, silakan Ibu ya. Salam. Kalau kita ditanya madzhab apa kita? Ya kita madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya. Tapi dalam arti bahwa ada kaidah di dalam madzhab Imam Syafi'i itu adalah idza shahal hadis bahwa madzhabi. Kalau hadisnya sahih, beda dengan pendapat, dialah pendapat saya gitu. Karena itu maka banyak ulama yang mengoreksi pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan lahir sebelum Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim itulah yang pakai metodologinya Imam Syafi'i. Jadi tashih, tad'if yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu kerangkanya apa? Kerangka ilmiahnya apa? Metodologi ilmiahnya apa? Metodologi ilmiah Imam Syafi'i. Gitu kan. Gurunya Imam Syafi'i itu dari semua muhadditsun, ya. Hanya kemudian ini kan proses ketika metode ini dipakai maka ya. Para ulama itu kemudian berijtihad berdasarkan metode ini, gitu. Ini hadis yang sahih yang mana, dhaif yang mana, hasan yang mana, itu kan yang dipakai, gitu kan. Nah, karena itu maka ulama-ulama belakangan setelah Imam Syafi'i ketika hadis itu sedemikian apa sudah sampai pada tingkat puncak perkembangan kodifikasi hadis ini kemudian sahih, hasan, dhaif ini kan jadi sudah sedemikian jelas nih melembaga gitu kan. Nah, karena itu maka era berikutnya memilah hadis yang sahih tadi yang dikatakan kalau hadisnya sahih itu madhabku, ini kan menjadi sedemikian gampang. Sesuatu yang ketika zaman Imam Syafi'i ini menjadi masih sulit gitu. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kitab hadis yang paling sahih adalah Muwatta. Memang Muwatta itu adalah kitab hadis paling sahih pada masa Imam Syafi'i. Ya. Karena itulah maka pendapat-pendapat komentar-komentar imam itu harus dilihat dari sosiohistorisnya gitu. Kapan itu dikatakan? Ketika menghadapi apa ya dikatakan? Gitu. Nah, Imam An-Nawawi misalnya, Muhyiddin An-Nawawi ini kan mazhabnya Syafi'i. Tetapi dalam banyak hal beliau berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i sendiri. Gitu kan? Tetapi apakah beliau mengatakan saya adalah mazhab Nawawi? Tidak, beliau mengatakan saya mazhab Syafi'i dengan perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal, ya. Itu salah satunya adalah salah satu contoh dari perbedaan Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i adalah menurut Imam Syafi'i ya bacaan Al-Qur'an untuk orang yang meninggal dunia itu tidak sampai ya Imam Nawawi mengatakan ada hadis itu kan sahih yang mengatakan bahwa ia sampai, karena itu pada akhirnya ini sama dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Itu satu contoh gitu kan. Nah, karena itu maka ketika Sayyid Sabiq kemudian satu contoh saja, karena ini juga banyak kitab fikih yang lain yang menjadi fikih muqaran, fikih perbandingan, membandingkan antara satu pendapat fikih dengan pendapat yang lain, sehingga pada akhirnya kemudian hasil ijtihadnya itu bisa direkonstruksi dan pada akhirnya kemudian tahu, diketahui mana yang paling sahih, landasan mana yang paling sahih, ya, landasannya apa, hadis mana yang menjadi sandaran yang paling sahih. Nah, kan memungkinkan kemudian kita mendapatkan pilihan-pilihan dari pandangan-pandangan yang lebih sahih itu. Nah, ketika kita mengambil pendapat yang lain, apakah membuat kita keluar dari mazhab Syafi'i? Tidak. Ya, tidak. Karena prinsip kita adalah mencari mana yang paling sahih. Gitu. Dan itu adalah spiritnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan kalau hadisnya sahih, fadribu qauli dharbal hail. Kalau hadis yang menjadi landasan dari pendapat lain itu lebih sahih, maka lemparkan pendapat sahih itu ke dalam tembok saja. Lemparkan maksudnya. Ketika kita melakukan itu, apakah kita kemudian keluar dari mazhab Syafi'i? Tidak, orang kita sedang mengikuti mazhab Syafi'i, kan gitu kan. Mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Ini satu contoh. Jadi kalau kita ditanya, mazhab apa kita? Ya mazhab Syafi'i gitu. Nah, sama juga. Ibu ketika menyebut mazhab Syafi'i, apakah memang tidak pernah keluar dari mazhab Syafi'i? Ya, kan gitu kan. Ya. Sekarang misalnya ya sedang pengumpulan zakat fitrah, ya. Saya mazhab Syafi'i. Yang dia bawa dari rumahnya adalah bukan beras tapi uang. Lah dari mana itu? Gitu kan? Karena mazhab Syafi'i adalah harus dengan makanan pokok itu, ya. Uang tidak boleh gitu dikeluarkan dalam bentuk uang, sementara dia membawa uang. Ya, dia telah keluar dari mazhab. Tapi apakah ketika ia keluar dari mazhab Syafi'i, dalam hal ini keluar sebagai orang mazhab Syafi'i, tidak berarti gitu kan gitu. Jadi, kerangka umumnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam hal-hal teknis ya tidak semua gitu kan, ada beberapa hal kita juga tidak semuanya keluar, atau Imam Nawawi juga tidak semuanya keluar dari pandangan-pandangan Imam Syafi'i, tetapi dalam hal-hal tertentu yang kita dapati bahwa dalam untuk sekarang ini mengeluarkan zakat fitrah ini akan lebih enak dengan uang, ya, dalam hal itu kita sedang mengambil mazhab Hanafi misalnya, kan gitu. Tapi secara umum kita adalah mazhab Syafi'i. Karena itu maka secara umum Sayyid Qutb itu mazhabnya apa? Syafi'i. Gitu. Mesir itu secara umum adalah Syafi'i. Ya. Karena kecuali dalam hal-hal ya yang berkaitan dengan resminya dalam persoalan tentang apa munakahat misalnya. Dalam pernikahan itu umumnya mereka mengambil hukum positifnya dari mazhab Hanafi. Gitu. Itu model-model gitu, tapi kerangka umumnya adalah Syafi'i. Itu. Ya. Itu Bu ya, gitu. Ya. Pontong enggak silakan. Ini masalah ini banyak pertanyaan ya. Saya juga suka merasa gitu ya, apa pertanyaannya sendiri apakah ini berlebihan atau beberapa hal misalnya tapi saya sebenarnya enggak ada cenderung untuk apa selainnya ngeyel atau yang tahu itu kok begini tentang lagu begini misalnya tentang ini ya, tentang hadis misalnya, tentang sanad dengan matan. Nah saya lihat misalnya kok ini misalnya sih karena suka bertanya sendiri kok kayaknya hadis enggak apa ya, enggak konsisten, karena suka begitu juga. Misalnya kalau ngomongin masalah matan, dia pasti dalam bahwa kritik matan itu boleh. Contohnya Aisyah mengoreksi Umar itu aja. Tapi ketika hadis lain nggak berani, tetap ketika sanadnya sahih, matannya aneh, tetap aja misalnya gitu loh. Jadi nggak kayak Aisyah gitu, jadi contohnya tetap Aisyah lagi gitu. Nah, misalnya saya contoh, beberapa hari lalu saya dapat hadis tentang rasialis ya. Hadis rasialis. Gimana hadis coba? Saya baca, saya ambil dari internet gitu. Nah itu konon sanadnya itu sahih, tapi saya lihat memang kok rasialis ini kayak misalnya orang-orang hitam, maksudnya orang Afrika, itu cacat gitu, gen yang cacat. Ada itu. Nah, di situ disebutin, saya juga nggak ngerti ya, bahwa ada beberapa ulama yang nanti tetap sahih gitu. Kayak di situ ya, saya nggak tahu alam di situ salah satu misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Tapi memang saya lihat hadis itu hadis-hadisnya juga memang seperti itu gitu, seperti apa istilahnya. Kenapa artinya itu tetap sahih karena sanadnya sahih gitu. Maksud saya ini jelas secara matang gitu ya. Ini nggak sahih gitu. Maksud saya nih ada hadis-hadis yang lain juga lah seperti misalnya ya. Saya sama sekali juga yang nampar malaikat itu ya Nabi Musa sih juga masih agak ini ya. Karena pakai rohnya tadi kali ya. Seperti itu. Iya maksudnya. Karena saya, nah itu boleh nggak ya pertanyaan saya? Kenapa boleh nggak kita itu mempertanyakan bukan bukannya kita menolak hadis secara umum bukan, tapi kita khawatir ini bukannya karena kan pemalsuan hadis banyak dan kemudian ada beberapa hal yang sanadnya mungkin nyambung ya seperti itu. Kita kadang-kadang suka jangan-jangan sanadnya sahih tapi matannya nggak sahih gitu. Kenapa kok kita nggak berani ini? Katakanlah nggak sahih. Baik. Pertanyaannya adalah apakah ketika para ulama ya melakukan kritik sanad, mereka juga tidak melakukan kritik matan? Nah, pertanyaan di situ ya. Ketika misalnya yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya kita menyebut bahwa ya sedang mengkritik sanad gitu. Ya pertanyaannya apakah dia tidak melakukan kritik matan? Gitu. Nah, jadi para ulama hadis itu ketika apa berijtihad tentang apakah satu riwayat ini sahih atau dhaif ya, itu juga mendasarkan ya atau melakukan kritik terhadap ya matannya itu gitu. Karena itu maka ilmu dirayah dan ilmu riwayah itu sama-sama dikuasai oleh ulama hadis. Prinsipnya di dalam ilmu hadis itu tidak ada ulama hadis yang ahli ilmu riwayah, tidak ahli ilmu diroyah. Tidak ada ulama hadis yang ilmu ahli diroyah, tidak ahli ilmu riwayah, enggak ada. Jadi dua-duanya itu kan saling melengkapi gitu. Nah, persoalannya kemudian ya. Hal-hal yang apa hal-hal yang bisa dikritik oleh diroyah itu atau kritik matan itu, apakah setiap hadis bisa mendapatkan kritik matan atau tidak? Nah, ini persoalan itu dan ini dibahas panjang lebar oleh Muhammad Mustafa Al-Ghomi gitu. Ini bagus, coba nanti di awalnya sudah diterjemahkan deh buku apa Al-Ghomi itu dalam ilmu hadis itu. Beliau menceritakan, coba. Ini satu ilustrasi saja. Nabi contoh ini karena pernah saya tulis jadi masih ingat gitu. Contoh yang lain enggak ingat. Jadi kita contoh yang ingat saja. Nah, ketika Nabi disebut bahwa ia minum 3 teguk, ya, 3 teguk. Ini kan matan kan? 1, 2, 3 itu kan matan gitu, 3 teguk gitu ya. Kira-kira matan itu bisa dikritik nggak? Bisa dikritik nggak? Soheh tidak sohehnya dari sisi matan? Bisa. Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana? Maksudnya kan 3 ya. Bisa aja suatu ketika Rasulullah sekali teguk langsung habis. Oke, berarti itu matan itu tidak bisa dikritik itu dari sisi akal, itu kan dari sisi kesesuaiannya dengan dalil-dalil yang lain. Karena Rasul minum 3 teguk, 2 teguk, 1 teguk itu kan sangat mungkin. Mungkin. Kata tiganya itu. Oh iya. ketiganya itu. Nah, ini bukan pekerjaan matan ini, gitu kan? Bukan pekerjaan matan, tapi pekerjaan riwayah, gitu. Jadi kalau yang melihatnya itu Rasul minum tiga teguk, ya memang kita kan tidak bisa. Oh, sekali juga sangat mungkin kok Rasul, lima kali juga sangat mungkin kan, gitu, kalau itu didasarkan atas ganjil gitu kan. Jadi dari sisi matannya ini bukan pekerjaan diroyah ini. Karena itu maka yang bekerja di situ hanya riwayah. Dia ingin mengatakan bahwa tidak setiap hadis itu bisa dilakukan kritik matan. Justru yang paling banyak bisa dilakukan adalah kritik riwayatnya itu. Itu karena persoalan agama ini tidak selalu itu kan bisa dicerna oleh akal kita. Karena itu maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu dengan ra'yu atau ra'yu, maka mengusap bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap atasnya. Yang paling kotor yang mana? Yang bawah, ya kan? Tapi sungguh aku melihat Rasul itu mengusap ketika masuk lupen itu, mengusap atasnya bukan bawahnya, gitu. Ini menunjukkan ya bahwa banyak persoalan agama ini yang bukan wilayah akal. Karena bukan wilayah akal, maka dia tidak bisa dikritik itu kan matannya itu. Karena itu maka kebenaran hadis itu didasarkan semata-mata oleh apakah rawinya itu sikoh, bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Ya. Satu contoh misalnya, si Fulan lahir 5 Februari 72 misalnya. Gitu. Apakah dia bisa dikritik nih kontennya? Kan gak bisa dikritik kan? Gak bisa dikritik. Lahir 73, lahir 4 Februari kan sangat mungkin gitu kan. Dia tidak menyaksikan itu. Karena itu maka kebenaran berita itu semata-mata orang yang memberitakan itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah itu satu contoh gitu. Karena itu maka tidak setiap pemberitaan bisa dikritik konten dan perawinya. Gitu. Nah, hal-hal yang tadi menampar malaikat dan sebagainya itu kan di luar wilayah akal itu. Di luar wilayah akal. Karena ketika kita menduga, berasumsi, oh, tidak mungkin Musa menampar malaikat. Malaikat itu siapa? Makhluk Allah. Musa? Makhluk Allah juga, gitu kan? Makhluk Allah juga, itu. Nah, itu satu contoh. Jadi yang diberitakan itu adalah persoalan di luar wilayah akal, itu. Dan jelas tidak ada nas lain yang mengatakan mustahil, tidak boleh seorang nabi menampar malaikat misalnya, gitu kan? Nah, ini kan tidak ada. Karena itu dalil tidak ada yang menentangnya. Akal tidak bisa berfungsi dalam hal itu. Karena itu maka satu-satunya yang bisa menjadi acuan adalah apakah rawinya itu bisa dipercaya atau gitu. Nah ini kerangka kerja dari ulama hadis ya. Persoalan tentang kasus seperti riwayat Umar yang kemudian dikoreksi oleh Aisyah ya, itu ada jelas dalil yang menentangnya ya, pada taziru waziratun wizra ukhra, dan itulah yang kemudian menjadi landasan Aisyah untuk mengkritisi periwayatan itu. Tetapi dimungkinkan ya adanya cara lain untuk menguji ya. Nah, cara lain itu yang kemudian disebut dengan ya ilmu muskil al hadith ya. Jadi dalam apa yang disebut dengan fiqh al hadis, fiqh hadis ya, ada yang disebut dengan hadis-hadis yang muskil. Hadis-hadis yang muskil ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Kasus seperti hadis riwayat Aisyah ini sebenarnya para ulama bagaimana membahasnya ya. Dimungkinkan kemudian ada makna lain ya, dan makna lain itu adalah bahwa yang dimaksud dengan seorang mayat disiksa karena ditangisi oleh keluarga yang ditangisi oleh keluarganya itu adalah kalau misalnya dia biasa dulu ketika di dunia, ketika hidupnya terus menangis meronta-ronta ketika ada orang yang meninggal dunia, sehingga kemudian menjadi contoh. Nah, jadi dia sudah menjadi meninggalkan contoh buruk kepada keluarganya, sehingga ketika dia meninggal dunia dan ditangisi, dialah kemudian mendapatkan dosa dari apa yang pernah dia lakukan itu. Ini satu contoh, ini satu contoh. Karena itu maka kembali pada persoalan bagaimana kita bisa mengkritisi hadis itu adalah kembali kepada kaidah bahwa hadis itu soheh doibnya hadis itu dikembalikan kepada ulama-ulama hadis yang fiqh. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena mereka memiliki perangkat untuk melakukan koreksi tentang itu. Itulah sebabnya kemudian seolah-olah menjadi sempit gitu kan wilayah kita itu, dan karena itu contohnya ke situ lagi. Kemungkinan yang tersedia adalah contoh itu gitu. Yang sebenarnya kalau dia menguasai ilmu muskilal hadis, yaitu ilmu yang apa hadis-hadis yang apa problematik, ini akan mendapatkan contoh yang lain, karena itu disiplin ilmu, satu disiplin itu. Nah, jadi karena keterbatasan orang yang memberikan contoh saja, ya. Sama saya juga kalau memberikan contoh kritik matan yang rujuk itu riwayat hadisah gitu. Kenapa? Karena itu yang paling ingat gitu. Kenapa? Karena kapasitasnya bukan ulama hadis gitu. Jadi karena keterbatasan kok itu, bukan karena persoalan ilmunya gitu. Wallahu a'lam gitu. Itu mungkin saya bawa deh depannya itu. Saya print itu di internet yang rasialis itu. Memang sih kalau saya baca wah agak ini agak irasial. Jadi orang-orang Afrika itu yang kulit hitam itu jangan kamu apa, saya lupa nih ininya redaksi lengkap, takut salah ini karena dia pokoknya dari gen yang cacat begitu di hadisnya. Nah, itu nanti di ini aja dipoto dikirimkan ke ya, kita gitu. Coba biar saya nanti search ya. Iya, jadi dibilang kalau menurut ulama itu sohi dalam arti sanadnya sohi. Kata si penulis itu ya mestinya kritiknya bukan kritik sana gitu lah istilahnya. Maaf. Tapi nanti saya ini saya lupa, tak salah juga. Karena kita tidak bisa komentar tentang sesuatu yang memang belum. Belum. Itu. Baik Ibu Maka, silakan Ibu. Bukan dikerjakan saja, dikerjakan, sehingga maksud saya bagaimana bisa yang zaman dahulu itu akhirnya yang saya pahami menghasilkan metode untuk bisa melihat di waktu yang muda gitu. Padahal tidak ada yang mengajarkan yang dulu saya ingat itu di pelajaran IPA ya, ada penelitian tuh kayak gini jadi waktu ini gini gitu loh saya. Baik, ya. Ya, jadi ayat ini bisa kita terjemahkan ke dalam budaya tingkat tinggi, tapi juga bisa kemudian kita terjemahkan ke dalam hal-hal yang sifatnya praktis, ya. Apa yang tadi dibahas ini sebenarnya adalah tingkat tinggi sebenarnya, ya, dalam arti bahwa ayat ini terlebih tidak melarang untuk bertanya. Itulah yang tadi saya khawatir kemudian ditangkap dengan salah, maka saya kemudian menjelaskan tentang bagaimana Nabi memuji, ya, sahabat dari kalangan Ansor ketika mereka banyak bertanya. Tapi pertanyaan mereka kan bukan pertanyaan yang ta'anud tadi itu, ya, bukan pertanyaan tentang takzib inkar gitu, tapi memang ingin tahu gitu, dan minat ingin tahu inilah yang kemudian diapresiasi sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Karena itu maka ayat ini sekali lagi tidak melarang untuk bertanya. Dua hal yang dilarang oleh ayat ini, yang pertama adalah melarang bertanya tentang persoalan yang dimungkinkan akan melahirkan hukum yang menyusahkan ketika itu, dan itu ya tidak lagi ada alasan itu di zaman sekarang karena hukum sekarang sudah lengkap. Karena itu maka alasan yang kedua yang tidak diperbolehkan itu adalah pertanyaan yang ta'annud, inkar, takdzib. Nah, ini yang kemudian menjadi larangan, ya. Dari zaman dahulu, ya, muncul satu komunitas yang disebut dengan kelompok sofis, ya. Ini kayaknya barangkali ini akan lebih tepat kalau kita kemudian memahami siapa kelompok sofis itu, ya. Kalau misalnya ibu-ibu mengikuti, meskipun ini hal yang buruk, ya, ya, pengadilan tentang si Anida itu. Tapi sempat gitu, saya mendengar gitu perdebatan antara seorang pengacara dengan ahli, ya, ini adalah perdebatan sofis, ya. Perdebatan sofis itu adalah perdebatan yang ingin itu bukan perdebatan substantif, tetapi perdebatan retorik, tujuannya adalah untuk mengalahkan, ya, tentang persoalan tentang misalnya kelaziman, yang disebut lazim itu apa misalnya, ada yang pernah lihat kan? Dan dia mengatakan tidak lazim seorang menempatkan paper bag di atas meja, ini kan tidak lazim. Dia tanya, tidak lazim itu dari mana gitu. Itu, nah, perdebat terus. Nah, ini yang disebut dengan perdebatan sofis, ya, perdebatan sofis, debat kusir dalam bahasa kita, ya. Jadi debat kusir itu yang tidak boleh, gitu kan. Tetapi bahwa kemudian ada diskusi yang mendalam, saling bertanya, dijawab dan lain sebagainya dengan semangat di mana ia ingin sampai pada satu kesimpulan yang detail, yang pasti, ya dalam batas-batas yang bisa diketahui, ini adalah perdebatan diskusi yang terpuji. Iya, jadi debat kusir itu yang tidak boleh disebabkan karena ingin mengalahkan itu, dan karena itu maka ada adab-adab di dalam munadzarah. Ya, karena itu maka ada yang disebut dengan adab al-munadzarah. Ya, etika diskusi di dalam Islam itu dibahas oleh para ulama sedemikian rupa. Nah, hal yang kemudian penting dan ini yang menjadi hilang atau sedang hilang di tengah umat ini adalah ya tentang soal toleransi. Ya, soal toleransi ini yang sedang hilang. Karena itu maka setiap pemilik pendapat itu memutlakan pendapat itu, ya, tidak memberikan ruang terhadap adanya pendapat yang lain. Ini yang hilang. Kenapa ini hilang? Bisa jadi karena sempitnya pengetahuan umat tentang persoalan agama. Apa yang misalnya ditulis oleh Ibn Rushd di dalam Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Ibn Rushd itu kan madhabnya madhab Hanafi. Ya, beliau itu kan Al-Andalusi, Andalusia. Andalus itu madhab yang dominan adalah madhab Abu Hanifah. Ya, ketika itu. Karena itu maka Ibn Rushd itu bermadhab Hanafi. Tetapi apa yang beliau tulis di dalam Bidayatul Mujtahid? Bidayatul Mujtahid itu artinya adalah awal dari perjalanan seorang mujtahid. Gitu. Jadi dia ingin menjelaskan tentang bagaimana perdebatan, perbedaan-perbedaan madhab itu terjadi dari sisi dengan cara menjelaskan tentang cara berpikir dari berbagai madhab itu. Gitu. Nah, kalau misalnya kitab ini yang dipelajari, insya Allah fanatisme itu tidak akan lahir. Kenapa? Karena seorang yang mengetahui tentang alur berpikir madhab itu, dia akan paham, oh dia mengatakan begini karena memang begini, dia mengatakan yang lain karena memang cara berpikirnya begini, dan ini yang menjadi landasan atau dalilnya. Nah, jadi cara mendidik umat dengan cara itulah yang kemudian tidak hadir di tengah umat ini, sehingga ya pada akhirnya kemudian melahirkan fanatisme sedemikian rupa, runcing fanatisme di zaman sekarang ini, dan ini kemudian terjadi sampai pada batas menyesatkan, memfasikkan, mengkufurkan dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian harus kita revisi dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana kita ya bisa memberikan pemahaman pada anak-anak didik kita juga dengan pemahaman yang ya toleran itu tadi. Masalahnya memang keterbatasan. Terbatasan karena porsi PAI berapa jam pelajaran. Ya, kan itu masalahnya. Sementara sedemikian banyak itu mata pelajaran yang harus diajarkan, anak itu dijejali dengan banyak hal, dan itu yang membuat kemudian ya pendidikan di kalangan umat Islam ini sulit kemudian mendapatkan keunggulan-keunggulan. Ya, pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta agama lain itu meninggalkan itu semua, fokus pada apa yang mereka ingin sampaikan. Ya. Nah, kita mengikuti alur yang ditetapkan, itulah yang kemudian membuat kemudian kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih tentang persoalan-persoalan yang kita anggap sebagai persoalan mendasar yang akan merubah tatanan umat ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR dari ya lembaga-lembaga pendidikan kita. Itulah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Jam 7.30 ya. ternyata diskusinya sejam ini. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu semua di rumah rumah ya. Kita insya Allah akan, alhamdulillah tahun ini Idul Adha sepakat di tanggal 10 Dzulhijjah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.